Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma zilna fi babi ma jaa fi dhabhi li ghairillah. Kita masih pada bab apa yang datang dari hukum-hukum tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu syirkun. Wasan itu adalah kesyirikan. Apa dalil pertama? Qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma syahid? Apa syahid dari ayat ini? Apa kaitannya dengan masalah penyembelihan? Karena tafsir dari para ulama, para pakar-pakar ahli tafsir dari kalangan salaf menyatakan bahwa nusuki maknanya dzabhi. Katakanlah salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ini perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, khususnya salat dan sembelihan. Berarti sembelihan sama seperti salat. Barang siapa memberikan, mempersembahkan untuk selain Allah, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Apa dalil kedua? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini juga sama disebutkan dengan kalimat fasholli li rabbik. Salatlah untuk Rabbmu. Wanhar. Atfun ala maqamlah. Berarti dan berkurbanlah juga untuk Rabbmu. Kembali digandengkan antara salat dengan sembelihan. Yang menunjukkan bahwasanya sembelihan ini ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah dina azakumullah, sebagai catatan, yang namanya menyembelih untuk selain Allah adalah dipersembahkan. Adapun kalau dia menyembelih dalam keadaan untuk menyambut tamunya, sebagai takriman, memuliakan tamu, maka itu tidak dikatakan syirik. Karena bukan dipersembahkan seperti mereka-mereka yang menyembelih untuk berhala atau yang menyembelih untuk tempat keramat. Ini dipersembahkan. Sehingga yang namanya sembelihan bukan sembelihan mujarrad, tetapi dengan niat tahurruban. Ini catatan penting. Jangan sampai dikatakan ada orang menyembelih untuk tamunya dikatakan syirik. Untuk apa kamu menyembelih? Untuk tamu. Karena kedatangan tamu. Syirik, tidak boleh. Harus menyembelih untuk Allah Ta'ala. Ini ya khulidina a'azakumullah, kesalahpahaman. Yang dimaksud dengan sembelihan di sini adalah kurban. Taqarruban ilallah. Barang siapa yang menyembelih taqarruban ila ghairillah. Barang siapa yang menyembelih untuk taqarrub kepada selain Allah. Maka itu dikatakan dengan kesyirikan. Oleh karena itu, sering diterjemahkan dengan kurban. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di hari Idul Adha. Mereka menyembelih sebagai kurban. Dengan niat persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fima akhrajahu Muslim fi sahihih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haddatsani, kata Ali, menyampaikan kepada aku Rasulullah SAW empat perkara. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk dipersembahkan pada selain Allah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi orang-orang yang mengadakan muhdats. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Allah fi syarhihi, berkata dalam syarahnya, disebutkan la'anallahu, Allah melaknat. Makna la'anat al-bu'du an madanir rahmah. Yang namanya la'anat adalah dijauhkan dari tempat-tempat rahmat. Wa mawatiniha. Dijauhkan dari apa-apa yang diduga akan mendatangkan rahmat. Wa mawatiniha, dan jauhkan dari tempat-tempat rahmat. Mawan, sebab-sebab rahmat atau sesuatu yang diduga menyebabkan rahmat, itu dijauhkan dari itu. Dan dijauhkan pula dari mawatiniha. Mawatiniha, mautin rahmah. Qila, dikatakan pula wal-la'in wal-mal'un man haqqat 'alaihi al-la'nah. Orang yang pantas dijauhkan dari rahmat, orang yang memang pantas baginya untuk dilaknat, dikatakan mal'un, isim maf'ul, atau la'in. La'in juga sama. Maknanya maf'ul, mal'un. Au du'ya 'alaihi biha, atau orang yang didoakan dengan laknat, dikatakan la'in atau dikatakan mal'un. Hadha mal'un atau hadha la'in. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat. Man huwa Abu Sa'adat? Ibnul Athir. Qala aslul la'an at-tardu wal ib'ad min Allah. At-tard, diusir, al-ib'ad, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la'an. Asal muasal kata la'an, la'ana, adalah diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal khalqi, kalau terucap kalimat la'nat dari makhluk, maknanya as-sabbu wa du'a. Maknanya as-sabbu, cercaan, dan doa. Allah yal'an fulan, Allah yal'anaka ant, aku la'natmu. Ini maknanya mudah-mudahan engkau mendapatkan la'nat, atau mudah-mudahan engkau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari makhluk, maknanya cercaan dan doa kejelekan. Kalau dari Allah, Allah melaknat, sudah sebutkan tadi maknanya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma ma'nahu, secara makna, inna Allah ta'ala yal'an man istahaqqa al'anah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan laknat. Bil qawli, dengan ucapan. Kama yusalli subhanahu wa ta'ala ala man istahaqqa salah min ibadih. Sebagaimana Allah juga memberikan salawat kepada siapa yang pantas untuk mendapatkan salawat dari hamba-hambanya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, min af'alihi, di antara fi'il-fi'il Allah, Allah melaknat siapa yang pantas dilaknat, dan Allah bersalawat kepada yang pantas mendapatkan salawat. Baik, sudah sebutkan tadi, kalau kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah, maka tentunya bukan doa. Bukan doa dengan laknat, bukan doa dengan salawat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdoa pada siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Berarti apa maknanya? Maknanya salawat Allah memuji dan membanggakan hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Adapun la'nat, maknanya Allah menjauhkan dia dari rahmat-rahmatnya, dari tempat-tempat rahmat. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala min fi'lihi yal'an man yasha wa yusalli man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang dikehendakinya, yang memang pantas mendapatkan laknat, yang maknanya Allah menjauhkan dia dari rahmat. Dan Allah bersalawat sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Dan sudah sebutkan tadi maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dan membanggakannya di hadapan seluruh penduduk langit. Qala ta'ala huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, kata Allah, sesungguhnya Allah bersalawat atas kalian dan juga malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar Allah SWT mengeluarkan kalian dari kegelapan pada cahaya. Dan Allah terhadap orang beriman Maha Penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dan ucapan sambutannya pada hari bertemu dengannya adalah salam. Ini dalil bahwa Allah SWT bersalawat. Dan maknanya bukan berdoa, tetapi maknanya Allah menyebutnya di hadapan seluruh penduduk langit dan membanggakannya di hadapan seluruh penduduk langit. Yang kedua tentang laknat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya surat Al-Ahzab juga, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Disebutkan innallaha la'ana al-kafirin. Wal ma'na ib'ad an rahmatih. Ib'aduhu an madhanir rahmah. Dijauhkan dari semua tempat-tempat yang membawa rahmat. Atau dalam ayat lain Allah sebutkan mal'unina aynama suqifu ukhidhu wa quttilu taqtila. Mal'uni, mereka dilaknat. Dimanapun mereka berada, mereka ditangkap, mereka dibunuh dengan pembunuhan. Baik. Asyahid kalimat mal'uni, mereka dilaknat. Jadi Allah melaknat mereka. Berarti Allah SWT melaknat dengan ucapan na'am, dengan ucapan. Bersalawat juga dengan ucapan na'am, dengan ucapan. Wal-Quran kalamuhu. Dan Al-Quran, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Auhahu ila Jibra'il alaihis salam. Allah wahyukan kepada Jibril alaihis salam. Waballagahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah berbicara, sampaikan kepada Jibril. Jibril mendengar dan menyampaikannya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa Jibril sami'ahu minhu, dan Jibril langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sayati bis salati insyaallah taala, sebagaimana akan datang nanti tentang masalah salawat. Baik, fa salatu, maka yang namanya salawat kalau bagi Allah adalah sana'uhu. Sana'ullahi taala. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Fallahu ta'ala huwal musalli wa huwal muthib. Allah lah yang memberikan salawat dan Allah pula yang membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Allah yang memujinya, Allah yang menyanjungnya dan memuliakannya, kemudian Allah pula yang membalasnya dengan balasan-balasan yang baik. Kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab, dalam Al-Quran dan sunnah. Wa alaihi salaful ummah, sebagaimana ini pula yang dipegang oleh para salaful ummah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, lam yazalillah mutakalliman idza syaa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, lam yazalillah, Allah akan terus menerus, masih terus berbicara kalau Allah kehendaki. Qul a'udzubikumullah. Ada beberapa pemahaman-pemahaman kesalahan dalam memahami dari beberapa kelompok-kelompok kaum muslimin. Ada yang mengira bahwa ucapan Allah waktu itu saja, selesai. Setelah itu tidak berbicara lagi. Ini kekeliruan besar. Allah masih terus memiliki sifat kalam. Ada yang sebaliknya, Allah berbicara terus. Allah Maha berbicara terus sampai tidak ada akhirnya. Ini salah lagi. Kenapa salahnya? Bukan berbicara terus, salah. Tapi Allah masih tetap memiliki sifat kalam kalau mau, kalau berkehendak. Artinya Allah masih tetap ala kulli syai'in qadir. Allah masih tetap memiliki sifat kalam, Allah berbicara kalau Allah mau. Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Buktinya ayat-ayat ini tadi. Allah kabarkan tentang salawat. Allah bersalawat kepada Nabi-Nya. Disebutkan nanti yaumil qiyamah. Berarti Allah masih akan berbicara nanti di hari kiamat. Bahkan diriwayatkan pula bagaimana Allah bertanya, wa huwa a'lamu, dan Allah Maha tahu, kepada Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau dan ibumu, atau apa engkau menyuruh manusia untuk menyembah engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini juga mengisahkan nanti Allah akan berbicara pada Isa di hadapan seluruh Nasrani, seluruh pengikut-pengikut yang mengaku pengikut Isa alaihissalam. Apakah engkau menyuruh mereka untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Ini juga menunjukkan kalau bahwa Allah masih tetap berbicara kalau Allah mau, kalau berkehendak. Sehingga sifat fi'liyah Allah berkait dengan iradah. Sifat fi'liyah Allah berkait dengan iradah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa. Dan masih tetap memiliki sifat kalam, kalau Allah mau. Kalau Allah mau berbicara, berbicara. Baik. Maka disebutkan dalam hadis ini salah satunya, la'anallah man dabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayhi, لعن الله من أوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. Disebut لعن الله لعن الله, Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Tentunya dengan ucapan, dengan qaul. Artinya Allah masih terus berbicara kalau Allah kehendaki. Allah masih memiliki sifat berbicara kalau Allah mau. Sebab ini doa dari Nabi, dengan doa sedilakan semoga Allah melaknat mereka. Baik. Kembali kepada kitab. Qauluhu, yang pertama yang dilaknat oleh Allah, yang didoakan oleh Nabi SAW semoga Allah melaknat mereka, adalah man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih dipersembahkan kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, disebutkan di antara apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harimat alaikum al-maitatu wad-dam wa lahm al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, diharamkan bangkai, diharamkan daging babi, diharamkan darah yang mancar, dan juga diharamkan ma uhilla bihi li ghairillah. Qala Syekhul Islam tentang ayat ini, zahiruhu annahu ma dhubiha li ghairillah mislu an yuqal hadha dhabihatun likadha. Tampaknya ayat ini menerangkan tentang madu bihal ghairillah, apa-apa yang disembelih untuk selain Allah, apa-apa yang disembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti seorang yang menyembelih sambil berkata, hadza dzabihatun likadha, ini sembelihan untuk ini dan untuk itu. Wa idza kana hadzal maqsud, kalau itu maksudnya yang dipersembahkan pada selain Allah, maka sawa'un lafadha bihi aw lam yulafadh, maka sama saja apakah dia melafadzkan dengan bismillah ataupun tidak melafadzkan. Wa tahrimu hadha zahir azhar min tahrimi ma dhabahahu lillahm, dan ini jelas haramnya lebih zahir, lebih jelas daripada haramnya apa yang disembelih untuk dimakan. Wa qala fihi bismil masih, dan berkata demi al-masih. Ada dua bentuk yang sedang dibandingkan oleh Syekhul Islam rahimahullah untuk menunjukkan betapa besarnya bentuk kesyirikan yang disebut dengan adzabah li ghairillah. Adzabah li ghairillah adalah dengan menyatakan ini aku persembahkan untuk ini, untuk itu. Aku persembahkan untuk gunung anu, untuk lautan ini, untuk nyorok kidul, atau untuk penunggu pohon ini dan sebagainya. Maka ini kesyirikan. Sekarang yang kedua, ada seorang yang menyembelih untuk makan sendiri di rumah, tapi nyebutnya bukan nama Allah. Bismil Masih. kemudian makan rame-rame sama keluarganya. Menyembelih dengan nama Al-Masih, kemudian makan. Dua-duanya haram dan dua-duanya syirik. Ayuhuma a'zam? Mana yang lebih besar kesyirikannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama menyembelih dipersembahkan pada selain Allah. Yang kedua menyembelih menyebutnya bukan nama Allah, tapi dimakan sendiri. Dua-duanya dilarang, dua-duanya syirik. Tetapi yang pertama, a'zam bikathir, tahrimuha adhar, pengharamannya lebih jelas, lebih tegas yang pertama daripada kedua. Sebagaimana sebaliknya, kalau engkau menyembelih untuk kurbanan lillahi ta'ala di bulan atau di hari Idul Adha, menyembelih untuk kurban dan menyembelih dengan nama Allah, bismillah, kemudian dimakan ramai-ramai sama keluarga sendiri, bukan kurban, mana lebih besar pahalanya? Al-awwal atau al-tsani? Al-awwal, menyembelih kurban di Idul Adha dengan niat untuk Allah SWT sebagai taqarruban, maka hewan kurban itu disembelih kemudian dibagikan pada kaum muslimin. Maka ini ibadah azimah. Sebagaimana telah dibahas kemarin, bahwa ibadatani azimatan, salah wa dzabah. Tetapi yang kedua, dia pengen makan daging aja, tolong belikan kambing, sembelih ya, terus dimasak, makan keluarga. Tapi pakai bismillah, mengerjakan perintah berarti kan, dapat pahala memang. Tapi yang namanya makan sendiri, ya segitu pahalanya. Tetapi ini dipersembahkan untuk Allah Taala dan bagikan untuk fuqara dan miskin. Maka apa? Wakadzalika, demikian pula mereka yang menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini a'zam bikathir, lebih besar, lebih tinggi daripada orang yang menyembelih dengan bismil masih kemudian dimakan sendiri. Yang ini syirik, yang ini lebih parah syiriknya. Yang ini haram, yang ini lebih parah haramnya. Kita lihat ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau, kama anna ma dzabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah, sebagaimana apa yang kita sembelih sebagai taqarrub, sebagai mutaqarribin kepada Allah Subhanahu wa taala, kana azka wa a'zam, tentunya lebih suci dan lebih besar pahalanya, mimma dzabahnahu lillahm, daripada yang kita sembelih untuk makan sendiri, untuk daging. Qulna alaihi bismillah, yang kita ucapkan bismillah. Baik, tentunya lebih besar pahalanya yang pertama, yang kita sembelih sebagai taqarruban, sebagai korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang tadi, fa idza haruma ma qila fihi bismil masih aw az-zuhra, kalau diharamkan menyembelih hewan-hewan dengan nama Al-Masih, diharamkan pula menyembelih hewan dengan nama Zahra, dengan nama Az-Zahra. Fala an yuhrama qila fihi li ajli al-masih aw az-zuhra aw qusida bihi dhalika aula, maka tentunya akan diharamkan lebih apa yang dikatakan padanya, aku sembelih untuk persembahan kepada Al-Masih, aku sembelih untuk persembahan kepada Az-Zahra atau Zuhra, aula, lebih utama lagi keharamannya, lebih tinggi lagi keharamannya. Fa innal ibadata li ghairillah a'zamu kufran min al-isti'anah bi ghairillah, karena ibadah untuk selain Allah lebih besar kekafirannya daripada meminta pertolongan kepada selain Allah. Kalimat bismillah, minta tolong kepada Allah. Kalimat bismil masih, minta tolong kepada Al-Masih. Kalimat bismil Zahra, minta tolong kepada Zahra. Baik, minta tolong kepada Allah, syirik, kufur. Karena sudah kita katakan setiap hari, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan, isti'anah. Tetapi kalau dia sembelih dipersembahkan untuk Al-Masih, itu a'zam wa a'zam, itu lebih besar lagi. Wa ala hadza Falau dhabaha li ghairillah mutaqarriban ilaihi laharuma. Dengan ini, kalau disembelih untuk selain Allah, mutaqarriban sebagai taqarruban ilaih, laharuma, akan diharamkan. Wa in qala fihi bismillah, walaupun mengucapkan bismillah. Dibawa kambingnya ke gunung Kemukus, kemudian disembelih bismillahirrahmanirrahim, sembelih, kemudian dilemparkan ke gunung tersebut, ke kawahnya, dan menyatakan aku berikan sebagai sesajen kepada penunggu gunung ini. Syirik atau tidak syirik? La haruma. Faqad asyrak. Dia telah berbuat kesyirikan, walau sama, walaupun dia menyebut nama Allah, walaupun menyebutkan bismillah. Kenapa? Kan sudah kita sebutkan tadi. Nyebutkan bismillah dengan persembahan, ini dua perkara yang sama-sama. Perkaranya haram kalau pada selain Allah, tetapi yang persembahan lebih besar daripada nyebutkan dengan nama. Dengan namanya dengan nama Allah, tapi kemudian dipersembahkan itu selain Allah. Maka ini kalah dengan kesyirikannya yang dia persembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia sembelih bismillah, kemudian dilemparkan ke lautan dengan berkata, aku persembahkan untuk engkau wahai Nyi Loro Kidul. Maka sama, jatuhnya syirik. Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis ini, la'anallahu man dhabaha lighairillah. Kata Nabi, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-ummah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh sekelompok dari munafiqin yang berpura-pura Islam dari umat ini. Karena kebanyakan mereka sesungguhnya bukan muslim sungguhan. Kebanyakan mereka kejawen, ateis, atau malah punya Tuhan banyak. Apa itu namanya? Barakallahu fikum. Yang nunggu laut dianggap Tuhan, yang nunggu pohon dianggap Tuhan, yang nunggu sungai dianggap Tuhan, yang nunggu tempat keramat dianggap Tuhan, semuanya dianggap Tuhan. Dan mereka persembahkan sesajen-sesajen. Maka itu bukan dari ajaran Islam, itu dari ajaran-ajaran dulu, ajaran Hindu dan Buddha, ajaran kejawen, ajaran yang bukan ajaran Islam. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib wadzabhi walbukhur. Agama-agama yang seringkali mereka berkurban, memberikan sesajian-sesajian untuk bintang-bintang, atau menyembelih sembelihan-sembelihan, atau memberikan bukhur. Bukhur itu dupa. Apa namanya sini? Bahasa Indonesia-nya apa? Kemenyan. Kemenyan. Sesungguhnya kemenyan itu adalah sesuatu untuk harum-haruman. Kemudian mereka serahkan dan mereka berikan sebagai sesajen untuk penunggu ini, untuk penunggu itu. Nah, wa in kana ha'ula'i murtaddin la tubahu dhabihatuhum biha. Kalau dia dengan kesyirikan itu berarti terbatalkan keislamannya, maka sembelihannya pun tidak halal. La tubah dhabihatuhum biha. Tidak halal sembelihannya bagaimanapun. Lakin yajtami' fi dhabihati mani'ah. Tetapi pada sembelihannya itu ada dua penghalang yang menyebabkan dia terhalang untuk dimakan. Yang pertama, annahu mimma uhilla bihi lighairillah. Yang pertama, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah. Kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Harimat alaikumul maitata waddam walahmul khinzir wama uhilla lighairillah. Diharamkan oleh Allah bangkai, darah, daging babi, dan juga yang dipersembahkan untuk selain Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, haram. Hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Berarti, sembelihan tadi tidak boleh dimakan. Apa penghalangnya? Ijtama'a fiha mani'an. Ada dua penghalang. Penghalang pertama, karena itu persembahan untuk selain Allah, dan persembahan untuk selain Allah diharamkan dengan kalimat hurrimat alaikum. Wasani annaha dhabihatu murtad. Alasan kedua, karena itu adalah sembelihan orang musyrik. Karena ini berbuat syirik, berarti musyrik. Orang yang berbuat kesyirikan jatuh dalam kesyirikan, maka sembelihan orang musyrik tidak halal juga. Berarti ada dua penghalang yang menyebabkan tidak boleh dimakan. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, dan ini adalah perkara yang tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bainal ulama tidak ada khilaf, wa amma idza dhubiha lil lahm wa dhukira 'ala dhabihati ismul masih aw izhara wa nahw dhalik fa hadha alladhi fihi khilaful ulama. Jadi kalau dipersembahkan untuk selain Allah, alhamdulillah, tidak ada khilaf. Apakah mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, apakah mazhab Maliki ataupun Hanafi, semua sama, tidak berbeda. Apa yang dipersembahkan untuk selain Allah haram. Apa yang dipersembahkan selain Allah, maka itu tidak halal. Karena itu disebutkan nassan sharihan dalam Quran. Disebutkan secara nas yang jelas dalam Al-Quran. Adapun menyembelih dengan nama selain Allah, ismul Masih, dengan nama Al-Masih, atau dengan nama Zahra dan sebagainya, justru itu ada khilaf di kalangan para ulama. Fahadha alladhi fihi khilaful ulama. Wa kalamu Syekhul Islam hadha yadullu ala annahu yaqulu bitahrimih. Dan ucapan Syekhul Islam tadi menunjukkan bahwasanya itu haram. Artinya walaupun masalah penyebutan namanya bukan dengan nama Allah, tapi itu sudah cukup sebagai haram. Mana ucapan Syekhul Islam yang menunjukkan kalau itu haram? Kalimat beliau bahwa yang dipersembahkan untuk selain Allah dikatakan lebih haram daripada yang menyembelih untuk daging dengan nama Al-Masih. Berarti dua-duanya haram. Tapi kata beliau, yang dipersembahkan selain Allah, a'zama tahriman. Lebih besar haramnya. Baik. Sudah disyaratkan oleh beliau demikian. Walaupun ada pendapat-pendapat lain dari para ulama yang merjuh. Qala, dikatakan, wa amma idza dhubiha lil lahm wa dhukira 'ala dhabiha ismul masih aw az-zahra fa hadha alladhi fihi khilaf wa qala Syekhul Islam yadullu 'ala annahu yaqulu bi tahrimi wa wafaqahu 'ala dhalika ba'd al-ulama, dan disepakati oleh sebagian ulama. Wa dzakara al-Qurtubi fi at-tafsir, berkata Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, jangan kalian makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Tidak boleh makan semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini nas. Kalau ada nas, kenapa ada istilah para ulama? Karena ada istisna, thumma istisna, kemudian Allah kecualikan. وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, dan makanan orang ahli kitab halal buat kalian. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Halal buat kalian. Sembelihan mereka. Apakah mereka menyebutkan nama Allah? Kadang. Apakah kadang menyebutkan bismi al-Masih? Kadang. Apakah mereka? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, sudah jelas mereka kafir. Berarti sembelihannya sembelihan orang kafir. Tapi Allah katakan, wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum. Bahwa sembelihan orang-orang ahlul kitab halal buat kalian. Ini yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Yani dhabihatul yahudi wa nasrani. Sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani. Wa in kana nasrani yaqul inda dhabhi bismil masih. Walaupun Nasrani kadang ketika menyembelih menyebutkannya dengan nama Al-Masih, dengan nama Yesus. Wal Yahudi juga menyatakan bismi Uzair, dengan nama Uzair. Wa dzakara qalu Ata, dan disebutkan ucapan Ata. Kullun min dhabihati Nasrani wa in qala bismil Masih. Kata beliau, seluruh sembelihan sembelihan Nasrani halal. Wa in qala bismil masih, walaupun berkata demi al-masih ketika menyembelihnya. Lian Allah Ta'ala qad abaha dhabaihahum, karena Allah telah menghalalkan sembelihan-sembelihan mereka. Kullun min dhabihatin nasrani, semua sembelihan-sembelihan nasrani dihalalkan tanpa dikecualikan oleh Allah. Allah katakan wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum, tidak berkata kalau begini boleh makan, kalau mereka mengatakan seperti itu jangan dimakan. Tidak ada. Kalimatnya hanya makanan mereka halal buat kalian. Wa qad 'ulima ma yaqulun, dan sudah diketahui apa yang mereka ucapkan sejak dulu. Wa dzakara mithlahu 'an al-Qasim ibn Mukhaymir, dan sudah disebutkan seperti itu oleh Al-Qasim ibn Mukhaymir. Dan itu ucapan Zuhri dan Rabi'ah dan Sya'bi dan Makhul, dan diriwayatkan pula dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari kalangan sahabat. Intaha mulakhasan, demikian selesai secara ringkas. Berarti kalau dipersembahkan selain Allah, la khilaf, enggak ada khilaf bahwa itu haram, tidak boleh dimakan. Karena ayat yang menyatakan la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah, atau dikatakan oleh Allah SWT wa ma uhilla bihi li ghairillah. Adapun yang disebutkan dengan nama selain Allah, ada khilaf di kalangan para ulama, karena disebutkan tadi oleh Allah jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah, tapi kemudian menyatakan di tempat lain makanan Yahudi dan Nasrani halal buat kalian. Sehingga wallahu ta'ala alam, walaupun beberapa ulama menyatakan tetap haram yang halal dari makanan Yahudi dan Nasrani kalau mereka menyatakan atau menyembelihnya dengan nama Allah misalnya, walaupun pelat, walaupun tidak fasih menyebutkannya bukan Allah tapi demi Tuhan Allah misalnya, atau apa yang mereka juluki dengan julukan-julukan yang salah tapi yang dimaksud adalah Allah SWT, maka itu pun masih halal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min hadzal bab ma yas'aluhu al-jahilun bi Makkah min adzbah lil-jin, dan termasuk bab ini, bab sembelihan untuk selain Allah, adalah apa yang dilakukan beberapa orang di Mekah min adzbah lil-jin, dari sembelihan-sembelihan untuk jin. Wa li hadza ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an dhabaihi al-jin, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sembelihan-sembelihan jin. Tetapi disebutkan oleh Al-Jauzi hadisnya dalam maudhu'at, hadis yang tidak sahih, hadis maudhu'. Dari hadis Abu Hurairah qala fihi Abdullah ibni Adainah wa dzakarahu adh-dhahabi fil mizan ma'zuwan ila ibn Hibban wa akhrajahu al-Baihaqi fi as-Sunan mursalan. Naam. Bahwa Nabi naha 'an dhabaihil jin, melarang sembelihan-sembelihan untuk jin. Qala Zamakhsyari rahimahullah wa ghafara Allah lahu. Yajuz am la yajuz? Naam. Walaupun disebutkan dia adalah beberapa penafsir-penafsir yang termakan dengan pemikiran Mu'tazilah. Naam. Kana idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju 'ainan dzabahu dzabihatan khaufan an tusibahum al-jin fa udifat ilaihim ad-dhabaih lidzalik. Mereka kalau membeli rumah baru atau membangun rumah baru atau menggali sumur mata air, maka mereka akan sembelih sembelihan-sembelihan dipersembahkan untuk jin. Khaufan an tusibahumul jin, karena takut akan terkena kejelekan dari jin. Takut kesambet. Istilah orang di sini kan begitu. Takut kualat. Apalagi istilah-istilah yang seperti itu. Sehingga mereka menyembelih untuk jin. Fa udifat ilaihi madzabaih, akhirnya sembelihan-sembelihannya diistilahkan dengan dzabaihil jin, sembelihan-sembelihan jin. Dan ternyata itu terjadi pula di negeri kita. Kalau mereka membangun rumah baru, membangun jembatan, mereka menyembelih kerbau. Dan kepalanya dikubur di sana. untuk meridokan penunggu sungainya atau jin yang ada di sana. Fahadha ayran dhabaihal jin. Itu adalah sembelihan-sembelihan jin. Nah, ila huna. Ada pertanyaan? Ana naktafi, barakallahu fikum.